lagan berarak riuh suasana, terai buih permata, helai dedaun cemara, berayunan nan bersinau. Terpampang di hadapan, menggusur bukit di jamaga, sedang terik yang sana. Sepeluku kian mengusik lambungku, akan sentuhan lembutmu kan kian terasa jauh. Oh Puspita Ayu, bila kau tertunduk syahdu, semesta menyengat dahiku dan beranjak ku tinggal.